ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا منهم وتقبل يا كريم. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Selamat datang kita ucapkan kepada akhina al-fadil al-mukarram al-mukarram Syekh Tengku Tirmizi M. Daud yang datang dari Banda Aceh. Beliau termasuk anggota majelis ulama di sana dan sekaligus juga majelis syura daripada Front Pembela Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau dan perjuangannya dan mampu membawa Al-Jabhah Al-Jabhah Al-Islamiyah di Aceh sebagai Jabhatan Bayyibah, Jabhatan Salehah, Jabhatan Mubarakah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita juga sampaikan penghargaan untuk DPW FPI Jakarta Selatan yang dalam baru kemarin ini dengan kerjasama yang bagus bersama RT, RW dan masyarakat serta kepolisian Jakarta Selatan berhasil menggerebek puluhan ribu daripada botol-botol minuman keras buatan luar negeri yang disimpan dalam rumah di tengah masyarakat di wilayah Tebet. Alhamdulillah itu sudah bisa diatasi. Saya berikan apresiasi karena cara perjuangannya bagus. Artinya betul-betul dalam prosedur, cantik, tidak terburu-buru, nunggu momentum yang tepat, tanpa berisik, gerusa-gerusu, dan membuahkan hasil yang sangat bagus. Dan khusus untuk Habib Salim Selot, kita juga menyampaikan penghargaan karena minggu ini ada dua kasus yang cukup besar beliau selesaikan. Yang pertama yaitu membantu saudari Siti Hamidah binti Abdul Hamid yang sudah lama lari dari orang tuanya, ditipu oleh orang-orang kafir, disekap, diculik sampai punya anak, dan akhirnya kini sudah kembali masuk Islam, kembali ke pangkuan orang tuanya. Dan juga DPD FPI DKI memberikan perlindungan pengamanan. Dan mudah-mudahan beliau Siti Hamidah binti Abdul Hamid dengan putrinya yang semula bernama Christine Angelina sekarang sudah diganti menjadi Siti Aisyah diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Salim juga berhasil membebaskan satu perempuan yang sudah sekian lama disekap, dijadikan pelacur, tidak bisa menarik sendiri. Tapi dengan bantuan DPD FPI DKI, perempuan tersebut berhasil diselamatkan. Mafia-mafianya juga sudah diberikan peringatan keras untuk tidak mengganggu lagi. Mudah-mudahan ke depan kondisinya akan semakin baik. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh DPD, MPI, DKI, insya Allah bisa menjadi contoh, itu kewajiban kita semua. Di luar sana banyak perempuan-perempuan yang gak mau jadi pelacur, tapi dipaksa jadi pelacur. Banyak. Mereka tuh mau melarikan diri gak berani. kadang diancam orang tuanya dibunuh nanti di kampung, ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, sehingga mereka pasrah kalau mereka dijual, mereka diperkosa, mereka dipaksa jadi pelacur. Saya ingatkan kepada umat Islam, barang siapa yang menemukan perempuan-perempuan seperti ini, wajib kita bantu. Wajib kita bantu. Kita mesti selamatkan dia, bantu dia, bela dia, dan berikan perlindungan yang maksimal apapun resiko yang kita hadapi, khususnya laskar-laskar FPI. Jadi gak boleh takut untuk menghadapi resiko, karena memang ini banyak sindikat. Ini ada sindikat-sindikat yang ke kampung menipu gadis-gadis kampung, katanya mau ada kerjaan ke Singapura, mau ada kerjaan ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Timur Tengah, sampai di Jakarta disekap, dijual ke cukong-cukong. Nah, itu keperawanannya diberikan harga, dan mereka dijaga ketat oleh preman, gak bisa mereka lari. Dan kalau mereka lari, ya diancam, ibumu aku bunuh, ayahmu aku bunuh di kampung. Ini yang membuat mereka ketakutan, akhirnya mereka tidak berani lari, tidak berani lapor polisi, dan seterusnya. Jadi saya minta, tolong pengurus FPI Laskar, FPI khususnya, dan seluruh anggota masyarakat, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang ada dalam tekanan seperti tadi. Korban pencurian, korban pemerasan, korban pemaksaan. Nah ini mesti kita bantu bagaimana supaya dia memperoleh kebebasannya lagi. Supaya dia bisa kembali ke rumahnya, kembali ke orang tuanya, dia tidak lagi jadi pelacur. Apalagi yang diculik oleh orang kafir, banyak. Diculik oleh orang kafir, dipaksa masuk agama lain, dipaksa kawin sampai punya anak, diancam, dibawa lari ke kota lain. Nah kita nih di FPI sudah banyak laporan. Jadi sepanjang kita mampu membantu, ya wajib kita bantu. Tapi kalau kita sudah sampai titik yang kita tidak bisa mampu, ya kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita akan coba membantu sekuat tenaga. Maka itu saya minta seluruh umat Islam, jangan pernah segan-segan untuk membantu saudaranya. Itu termasuk jihad. Itu termasuk perjuangan yang luar biasa. Membebaskan seseorang dari pelacuran, membebaskan seseorang dari pemerasan, membebaskan seseorang dari penculikan, membebaskan seseorang dari ancaman, teror, penganiayaan. Kadang-kadang mereka dianiaya, malam dipukuli, kalau gak mau melayani kamu dipukuli, mereka lari gak berani, dan seterusnya. Nah itu yang saya minta diperhatikan. Karena itu terima kasih kepada DPD FPI DKI, tolong dilanjutkan perjuangannya untuk membela yang lemah, dan bagi mereka yang sudah dibantu oleh FPI seperti Siti Hamidah binti Abdul Hamid maupun yang lainnya, gak usah khawatir. Kalau ada keperluan apa-apa, minta bantuan apa-apa, hubungi saja. Yaitu pimpinan DPD FPI DKI, Habib Salim Selor, atau hubungi ke pengurus DPD FPI. Ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ada Kiai Haji Awet Masyuri, ada Kiai Haji Misbahul Anam, ada Perwakilan Mahasiswa Islam, Habib Idrus, dan yang lainnya, jangan segan-segan. Nah ini yang saya sampaikan. Nah termasuk juga saya minta kepada segenap umat Islam untuk saling menjaga, karena sekarang ini juga penculikan terhadap anak-anak marak terjadi. Penculikan bayi, penculikan anak kecil, buat dijual ke sana kemari. Kita saling menjaga. Jadi di masyarakat itu saling menjaga. Kalau Anda lihat di tengah jalan ada anak kecil janggal begitu, umpamanya dia sedang ditampari orang, dia mau lari gak bisa, agak janggal, deketin, beri bantuan. Kenapa dia dipukul? Kenapa? Dia anaknya bukan, adiknya bukan, siapa kok begini? Jadi kalau ada yang aneh-aneh di tengah jalan, segera beri pertolongan. Karena anak-anak kecil kita tidak mampu melakukan perlawanan. Karena itu kepada anak-anak juga, supaya bisa lebih hati-hati, jangan terlalu percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi yang belum dikenal. Jangan sembarangan percaya dengan orang yang belum dikenal. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Pertama, Habib, saya mau tanya, di tempat saya kerja ada orang yang cara sholatnya aneh. Pertama, yang setelah takbir tangannya tidak dilipat, maksudnya tidak sedekap. Dua, yang tahiyat awal atau akhir tangannya tidak nunjuk, Bahkan pada tahiyat akhir duduknya selalu seperti tahiyat awal. Tiga, dan tiap sholat selalu membawa batu yang diletakkan di tempat dia sujud. Empat, dia juga selalu mencium batu tersebut berulang-ulang setelah selesai sholat. Jadi pertanyaannya, ini sholat dari kelompok mana? Singkat saja saya jawab, itu tata cara sholat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Syiah. Di kalangan Syiah ya memang seperti itu, tangannya tidak dilipat, diluruskan. Kemudian kalau sujud mereka letakkan batu, walaupun tidak semua, karena mereka punya dalil-dalil yang menurut mereka kalau sujud itu tidak boleh diletakkan kita punya kening atau jidat pada yang yurbah, pada bahan-bahan yang bisa jadi pakaian, atau yutam, atau bahan-bahan yang bisa jadi makanan. Makanya mereka tidak mau di karpet, karena karpet bagi mereka ini bisa dibuat pakaian. Mereka hanya mau sujud di batu, di semen, di pasir, di tanah. Itu keyakinan mereka. Kita harus sunnah wal jamaah tidak melakukan seperti itu. Saya rasa jelas. Jadi ikuti saja apa sudah kita pelajari dalam tata cara ahlus sunnah wal jamaah. Asal Anda tahu kalau ada melakukan itu dari kelompok Syiah. Kemudian pertanyaan kedua, dosakah bagi seorang istri jika tidak mengikhlaskan suaminya menikah lagi hanya karena perempuan itu ingin masuk Islam? Nah, di sini saya ingin pisahkan. Kalau seorang istri tidak mau dipoligami itu wajar. Itu kembali kepada keinginan pribadinya. Jadi tidak dosa. Kalau dia tidak mau dimadu, dia tidak dosa. Itu hak dia. Tapi kalau dia menolak poligami sebagai sunnah, dosa. Karena poligami itu bagian daripada ajaran Islam. Jadi dia mesti akui kalau poligami itu halal, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau suaminya berpoligami, suaminya itu bukan melacur, bukan berzina, itu dibenarkan oleh agama, itu harus diakui. Kalau dia tidak mengakui itu, dia berdosa. Bahkan kalau sampai dia menentang, bisa kafir. Kalau dia katakan poligami itu bukan bagian dari syariat, itu bisa kafir. Jadi kita bisa. Hukum poligaminya, perempuan ataupun laki-laki wajib untuk menerima sebagai syariat ajaran Islam. Yang kedua, soal dia mau atau tidak mau dimadu, itu urusan pribadi. Selesaikan saja musyawarah dengan sang suami. Jadi gak usah ngajak-ngajak orang ketiga buat musyawarah. Ngajak orang ketiga akhirnya jadi makin runyam. Makin runyam. Jadi selesaikan saja suami istri, coba cari solusi yang terbaik bagaimana. Nah silakan, itu urusan pribadi, orang luar tidak boleh ikut campur. Silakan diselesaikan baik-baik. Nah yang ketiga, nah ini persoalan bagaimana kalau dia kawin lagi alasannya karena perempuan itu masuk Islam, kalau kawin lagi dengan dia dan seterusnya, ya ini menyangkut persoalan dakwah. Jadi saya pikir kalau memang ada orang-orang yang ingin berdakwah dengan melakukan poligami, kenapa tidak? Maka itu saya ingatkan di sini bahwa saya termasuk yang sangat-sangat mendukung poligami kalau poligami itu ditujukan untuk dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya tidak mendukung poligami yang menghancurkan rumah tangga sebelumnya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi kalau berpoligami, kawin dua sampai rumah tangga pertama berantakan, hancur, anak terlantar, saya tidak dukung. Nabi tidak pernah mengajarkan yang begitu ya. Itu saya anjurkan di sini, kalau ada jamaah kita yang ingin poligami, silakan, itu merupakan bagian syariat Islam. Tapi tolong, rumah tangga yang sudah ada, jangan dikorbankan. Apalagi kalau Anda punya istri, sudah berjuang 20 tahun, 30 tahun, waktu bangun bersama Anda, dia sudah merasakan pahit getirnya, dan dia sudah buktikan kesetiaannya, dia tidak serong, dia tidak selingkuh, kemudian punya anak, anak itu juga apa namanya selama ini dididik dengan baik oleh dia. Jadi saya pikir kita perlu belajar juga bagaimana menghargai jasa-jasa istri kita, menghargai jasa-jasa orang yang selama ini ada di samping kita. Belajarlah untuk menghargai mereka, jangan hanya hanya karena kita ingin berpoligami, akhirnya istri ini kita abaikan, kita tinggal, akhirnya anak-anak berbengkarai, itu bukan poligami yang disunnahkan Nabi, saudara. Nabi enggak mengajarkan poligami menghancurkan rumah tangga. Jadi sekali lagi yang bisa saya sampaikan, silakan, ayo kita poligami. Tapi ingat, jangan hancurkan rumah tangga Anda yang sudah Anda bina selama ini dengan begitu baik, dan Anda nanti akan menyesal sendiri. Dan ingat, bahwa kalau terjadi perpecahan dalam rumah tangga, yang pertama kali jadi korban bukan Anda, bukan istri, tapi anak. Itu juga mesti jadi pertimbangan. Jangan sampai nanti anak jadi korban, gak kesana, gak kemari, itu anak frustrasi, dan seterusnya. Itu saja. Jadi sekali lagi, silakan berpoligami, jalankan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tanamkan niat-niat yang baik dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak menimbulkan madarat untuk diri kita maupun orang lain. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya jika saya sholat isya berjamaah, di saat imam baca surat Al-Fatihah, saya jadi makmum membaca bahasa Indonesianya di dalam hati. Di saat imam membaca surat Al-Kafir, saya jadi makmum lalu membaca surat Al-Fatihah. Jadi saat imam membaca surat Al-Fatihah pada sholat-sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya dan subuh, kita dianjurkan untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, saat kita mendengarkan, kita berusaha untuk memahami arti, menghayati makna. Satu hal yang baik, silakan. Tapi tak perlu repot-repot menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tidak begitu. Cukup maknanya Anda pahami, Anda hayati, Anda dengarkan bacaan imam, sehingga Anda tetap bisa mengontrol, jangan sampai imam salah baca. Jadi dengarkan bacaan imam. Manakala imam membaca surat, baru kita membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, baik makmum maupun imam wajib baca suratul Fatihah fi kulli rak'ah, di setiap rokaat. Walaupun dalam mazhab lain ada yang berpendapat bahwa dalam sholat berjamaah hanya imam yang wajib untuk baca suratul Fatihah, sedangkan makmum bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i bahwa setiap rakaat wajib baca surat Al-Fatihah baik imam maupun makmum. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Baik, kalau masih ada satu buah pertanyaan, silakan. Baik, ini ada pertanyaan cukup bagus. Habib, saya mau tanya, kenapa saya tiap membeli fisik di Habib sering macet-macet? Apakah ada tempat beli ceramah Habib di mana dan seterusnya? Satu pertanyaan yang bagus. Pertama, saya mau jawab. Yang pertama, ini pertanyaan yang kenapa saya katakan bagus, saya juga harus umumkan kepada jamaah. Pertama, saya pribadi tidak pernah mencetak kaset ceramah saya. Itu saya perlu beritahu, saya tidak pernah mencetak kaset atau merekam ceramah saya. Dengan sengaja saya cetak, saya perbanyak untuk diperjualbelikan. Tapi memang saya tidak larang kalau ada jamaah yang mengikuti ceramah saya di berbagai tempat, kemudian mereka merekam, mereka perbanyak, mereka jual, itu bagi saya hak mereka. Cuma ada etika. Kalau Anda merekam sendiri, Anda memperbanyak sendiri, Anda jual, itu hak Anda. Tapi tolong jangan Anda membaca buatan teman Anda. Umpamanya si A, tapi ikutin dia merekam. Nah, tahu-tahu Anda tinggal ambil kaset dia, Anda yang perbanyak. Itu enggak etika. Tapi kalau Anda sendiri yang ikuti saya, silakan, bebas. Itu yang saya katakan, ceramah saya wajib dibaca, itu maksudnya. Artinya saya ceramah di mana saja, Anda mau rekam silakan, mau perbanyak silakan, mau jual silakan, terserah. Saya tidak pernah minta royalti atau bayaran apapun. Bagi saya, dakwah itu menyebar, cukup. Jadi saya tidak pernah nyari duit daripada aset. Jadi kalau Anda lihat banyak aset-aset yang dijual, bukan terbitan saya, bukan cetakan saya. Jadi macet, tidak macet, saya tidak paham. Macet, tidak macet, saya tidak paham. Tapi memang, ini satu pertanyaan yang bagus. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan, tolong kepada mereka yang menjual aset, ini keluhan didengar. Sebab kesian. Kalau umpamanya mereka harus macet-macet, itu biasanya dari materialnya, dari CD-nya. Dari CD kosongnya itu dia beli yang terlalu murah. Beli yang mahal sedikit. Beli yang mahal, yang bagus, walaupun dijual dengan harga sedikit lebih mahal, tidak apa-apa. Orang tua. Sebab yang mau begini banyak. Ada yang beli, sampai rumah dia dengar, dia senang, besok begitu diputar lagi udah gak bisa. Dia bilang, ini kok gak ditulis di rumahnya, cuma sekali putar. Jadi saya rasa kayak begitu-begitu, besok mesti ditulis tuh cuma sekali putar. Kalau orang gak mau beli, ya itu aturan. Nah, jadi saya minta, tolong kepada mereka-mereka yang membuat kaset-kaset tersebut, itu tolong perhatikan bahannya. Beri bahan yang bagus. Yang 10-20 kali setel, itu masih tetap bagus. Jadi orang beli puas, orang beli senang, dakwah bisa tersebar. Jadi keluarganya berdengar, nanti satu lagi dia punya sepupu minjam, setel lagi. Nanti pamannya minjam, setel lagi. Kalau 20-30 kali setel dia kuat, dakwah bisa tersebar. Tapi kalau cuma sekali setel, terus sudah nggak bisa disetel lagi, kesian. Mungkin memang dia sudah jual murah. Si penjual mengatakan, ya habis bagaimana, begitu jual murah, ya memang begitu murah. Jadi saya pikir, jangan juga terlalu ngejar murah, akhirnya mengecewakan orang. Boleh dinaikkan sedikit, yang penting orang tidak kecewa. Jadi ini pertanyaan bagus, terima kasih. Nah ini kita sampaikan, dan saya minta sekali lagi, saya ulangi. Siapapun berhak untuk mengambil gambar saya punya pengajian. Baik di masjid, di mimbar, di mana saja, harus diambil, dia merekam, dia memperbanyak. Cuma saya punya pesan, satu, jangan sembarangan mengedit. Sebab begitu ada edit, ada bagian yang mestinya sampai, tidak sampai, ceramah saya jadi rusak. Nah, ini bisa berbahaya. Nanti orang pikir, saya yang ngaco ceramahnya, jatuhnya yang merekamnya yang ngaco. Nah, ini tolong diperhatikan, jadi jangan sembarangan mengedit, Anda bebas. Yang kedua, Anda jangan membaca buatan Anda punya kawan sendiri. Nah, jadi jangan sampai orang lain yang buat capek-capek dijual, Anda cuma beli satu, Anda kayak yang banyak di rumah. Jangan. Kalau begitu Anda bukan bajak saya, bukan bajak teman Anda sendiri. Kesian. Jadi kita minta masing-masing fair, masing-masing bekerja dengan baik, dan saya terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut menyebar luaskan rekaman-rekaman tersebut. Jazakumullahu khairal jaza. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang terakhir masih soal rekaman, saya ingin ingatkan segenap jamaah. Kalau ada pembicaraan tertutup yang dilakukan oleh seorang habib, seorang ustaz, seorang kiai, bukan di majelis begini, bukan. Umpamanya saya Ustaz Sobri lagi ngomong empat mata. Tahu ada satu jamaah lihat, dia menerkam saudara tanpa izin. Tahu apa isinya, langsung dilempar di YouTube. Haram, nggak boleh sudah, nggak boleh itu. Itu berbahaya sekali. Tidak boleh Anda merekam ustaz, kiai, habib yang manapun tanpa izin mereka. Nggak boleh. Itu masalah yang sangat privasi, sangat pribadi. Nggak boleh seenaknya Anda rekam. Tapi kalau pengajian umum, Anda bebas. Ya begini kan pengajian umum, siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh terekam. Tablet-tablet, siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh terekam. Tapi kalau lagi bicara pribadi, jangan. Saya lagi ngomong sama Ustaz Sobri. Selon, bang, selon. Tidak akan dengar. Yang dengar cuma Sobri. Yang begitu. Tahu-tahu, Adi ma'alui, tanda. Wah. Desember, negara merah, ini di YouTube. Yang ada di Itu saya akan dengar. Wah, agak Habib. Udah bantu kan dijelekin juga. Saya tanya, jadi rusak gak? Rusak. Mungkin saya lagi ngomong ke Sofri, mungkin lagi bercanda, atau lagi curhat, atau lagi obrolan biasa. Bukan maksud kamu ngejelekin Habib Salim. Nah ini jangan sembarangan aku untuk rekam lempar YouTube, rekam lempar YouTube. Ini lagi pada demam YouTube ini sudah. Jangan, jangan, gak boleh, saya ingatkan. Ini masalah akhlak, etika. Haram Anda meretak pembicaraan pribadi siapapun tanpa izin yang punya diri. Apalagi terus Anda sebarluaskan. Haram. Gak boleh. Dan itu gak boleh dilakukan oleh jamaah kita ya. Nah ini ketiga yang mesti dijaga. Baik, saya pikir sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Ini, oh masih ada satu. Habib tolong terangkan cara mandi junub. Singkat saja, siapa yang janabah kalau ingin mandi junub, yang pertama kali bersihkan seluruh badannya dari najis. Bersihkan seluruh badannya dari najis. Setelah bersih dari najis, itu belum masuk mandi junub. Belum, bersihkan dulu. Nah, baru kita mulai mandi junub dengan kita menyiram dari atas kepala kita. Begitu air itu membasahi tubuh kita, diikuti dengan niat. Langsung diikuti dengan niat. Itu nawaitu raf'al, atau nawaitu husla, atau nawaitu fardhul husli. Nawaitu fardhul husli li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Atau tajepin pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat mandi wajib. Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Tancapkan di haji. Pada saat Anda mandi, maka saat itu Anda sudah masuk mandi janabah. Sebaiknya pada siraman-siraman pertama ini Anda jangan pakai sabun dulu. Karena air yang bercampur dengan sabun itu tidak lagi tahur. Air yang tahur itu yang suci mensucikan air yang tidak bercampur dengan sabun. Air bersih, air murni. Itu dulu yang Anda utamakan. Ratain dulu seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap rambut mesti basah, akar-akar rambut mesti kena. Ini alis ini mesti kena. Sebagaimana kita berwudu, ini juga kumis di bawahnya, jenggot di bawahnya. Semua tubuh kita dari atas kepala sampai atas kaki mesti merata terkena air. Dan kita basuh, bukan sekedar disiram. Nah, artinya disiram, dibasuh, digosok pada badan kita, ada tadlik. Nah, kalau Anda sudah yakin rata, semua kena, maka sebetulnya rukun mandi wajib sudah selesai. Setelah itu baru boleh Anda pakai sabun. Nah, setelah itu dibilas lagi dengan air. Nah, ini penting. Siapa tahu ada bagian-bagian daki yang kotor yang memang tidak terlepas kecuali dengan sabun. Setelah kena sabun, biar terlepas, kita siram lagi bilasan. Dengan air bersih, jadi bagian yang tadi nggak sempat kena karena tertutup daki, setelah terkelupas daki itu dengan sabun, maka menjadi kena. Bersihkan, selesai mandi junub Anda. Dan kalau Anda mandi junub tersebut, selama mandi Anda tidak buang angin, selama mandi Anda tidak menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka selesai mandi Anda sudah mengangkat hadas kecil dan hadas besar, tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau selama mandi Anda buang angin, lagi mandi, angin keluar. Lagi mandi, tangan kita pegang kemaluan. Maka selesai mandi, Anda masih hadas kecil. Jadi, kalau mengangkat hadas kecil, wajib berwudu kembali. Itu saja jawaban yang singkat. Yang penting, air merata seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Maka Anda sudah terhitung selesai daripada mandi janabah. Nah, karena itu kenapa kita tidak dianjurkan piara kuku? Karena kalau kita piara kuku, di bawah kuku ada kotoran, nanti begitu kita mandi dia nggak kena tuh. Kalau nggak kena dosa, mandi Anda belum selesai. Kalau nggak kena, sholat Anda nggak kena. Maka itu kita nggak diajarkan untuk piara kuku. Piara kuku itu bukan tradisi orang Islam. Orang Islam itu baik laki-laki maupun perempuan tidak memelihara kuku. tidak memelihara kuduk. Itu sunnah Nabi. Itu termasuk fitratul isra. Nah, karena itu kita ingatkan, jangan pelihara kuduk. Nah, jadi kuduk ini upayakan bersih, bawahnya ini bersih. Jadi kalau ngambil kuduk, ini bawa kuduk, ini kena. Kalau Anda panjang, ketutup kotoran, Anda ambil kuduk, bawah tidak kena. Kalau tidak kena, kuduk Anda tidak sah. Kalau kuduk tidak sah, sholatnya tidak sah. Hati-hati, itu kelihatannya masalah kecil, tapi sangat penting dan mendasar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan semoga yang hadir di sini semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Diberikan sehat walafiat. Jadi kami baca ya Bapak, sama-sama kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma zidna 'ilma wa zidna fahma wa atina hikmah. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. طيب أحبائي الكرام، tadi kita sudah sama mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Zaidi Suwanda. Kita juga sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Salim, Al-Abtas, Habib Fahri, Jamalulil, dan Ustaz Abdul Fahd. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan manfaat bagi kita semua untuk urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini di depan saya sudah banyak pertanyaan. Kita lihat dan kita coba untuk menjawabnya. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Dajjal itu mempunyai proses kehidupan seperti umumnya, seperti lahirnya sampai kematiannya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah Densus 88 bisa dibubarkan? Kemudian yang berikutnya, instansi pemerintah yang mana yang bisa membubarkan Densus 88? Baiklah ya Ikhwan, pertanyaan seputar Dajjal, banyak riwayat-riwayat yang telah disampaikan oleh para ulama kita dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal, baik ciri maupun perilaku dan pengaruhnya. Saya tidak ingin jawab lebih panjang lebar lagi. Saya persilakan bagi yang bertanya untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang pertama tentang hadis-hadis Dajjal. Dan sekarang ini banyak buku-buku terjemahan yang luar biasa yang khusus bicara tentang Dajjal. Jadi saya tidak ingin menjelaskan, silakan dibaca saja, baik tentang Dajjal maupun Ya'juj wa Ma'juj dan ciri-ciri kiamat lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari Dajjal. Ada pun soal Densus 88, apakah bisa dibubarkan? Jawabnya bisa. Instansi manakah yang bisa membubarkan? Yang bisa membubarkan yang membentuknya, karena yang membentuknya adalah Mabes Polri, Kapolri, maka berarti Kapolri bisa membubarkan, apalagi Presiden. Baik, berikutnya, mengapa bangkai darat lebih haram dari bangkai laut? Jawabnya, bangkai laut tidak haram. Nah, jadi pertanyaannya perlu saya koreksi di sini, kenapa bangkai darat lebih haram dari bangkai laut? Bangkai darat, saudara, bangkai darat memang haram kecuali belalang. Jangan lupa itu. Tapi kalau bangkai-bangkai yang lainnya memang diharamkan. Kalau bangkai laut semua halal. Tidak ada yang haram menurut laut. Ada seorang pemuda berzina setelah ia menikah dengan si wanita tersebut. Apakah si anak tersebut menjadi anak haram atau tidak? Saya pernah jawab panjang lebar. Tergantung daripada masa kehamilannya. Kalau dari mulai dia menikah sampai melahirkan 6 bulan lebih, maka anaknya sah menjadi anak yang bersangkutan. Tidak disebut anak zina. Walaupun sebetulnya dari hasil berzina. Jadi kalau dia berzina dengan si B berzina, kemudian setelah zina nikah, tentunya perzinahannya dosa besar. Sekali lagi dosa besar. Nah, adapun status anak tergantung. Kalau dari nikah sampai melahirkan kurang dari 6 bulan, anaknya anak zina. Kalau dari mulai menikah sampai melahirkan 6 bulan lebih, anaknya dinisbahkan kepada sang bapaknya barusan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, itu tidak, kita bicara hukum tentang status anak, itu tidak ada pengaruh kepada besarnya dosa daripada perzinahan. Jadi itu mau anak zina, mau anak bukan zina, dosa besar zina tetap dosa besar. Habib beberapa waktu lalu menerangkan bahwa seorang suami boleh mengulang sholatnya setelah berjamaah di masjid lalu mengimami istri di rumah. Yang anda tanyakan pada saat sholat yang kedua niatnya seperti apa? Niatnya i'adatan. Niatnya i'adatan. Biasanya kan kita adaan, doa, yang ini niatnya i'adatan. Baik. Apa hukumnya diimami sama orang yang berpakaian isbal? Orang berpakaian isbal yang dipanjangkan itu pakaiannya untuk mata kaki makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Jadi bermakmum kepada mereka pun hukum sholatnya tetap. Baik, berikutnya, bukankah jihad adalah ibadah yang paling tinggi? Tapi kenapa dalam hadis Nabi pernah mengatakan ada amalan yang terbaik, suci, tinggi derajatnya, lebih baik daripada berinfak emas, perak, jihad sekalipun? Dan Nabi menyebutkan tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah. Saya sampaikan di sini banyak hadis. Terkadang Nabi ditanya mana amal yang terbaik, Nabi jawab sholat. Kadang-kadang Nabi ditanya mana amal yang terbaik, kadang Nabi jawab jihad. Kadang Nabi ditanya mana amal yang terbaik, Nabi jawab zikrullah. Ini tidak kontradiktif. Hadis semacam ini tidak berlawanan. Pertama, berarti yang disebutkan oleh Nabi semua punya nilai tinggi, baik itu sholat, zikir maupun jihad. Yang kedua, dikaitkan pada situasi dan kondisi. Pada saat Nabi ingin mendorong orang untuk zikrullah, maka Nabi cerita ketinggian zikrullah. Pada saat Nabi ingin mendorong orang untuk sholat, maka Nabi bercerita tentang ketinggian sholat. Seperti sekarang ini seorang ustaz punya murid, dia tahu nih muridnya malas sholat, maka dia tidak akan bicara jihad kepada si murid. Yang dibicarakan sholat. Tapi begitu si ustaz melihat muridnya rajin sholat, zikirnya malas, dia tidak cerita sholat, dia cerita zikir, zikir begini, zikir begitu. Jadi itu kadang-kadang tergantung situasi dan kondisi. Atau si ustaz melihat muridnya sholatnya rajin, zikirnya banyak, jihadnya tidak mau. Nah, maka si ustaz lebih banyak cerita kepada si murid tentang keutamaan. Ini namanya muktabal hal, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian masih ada lagi pertanyaan. Nah, ada penanya yang menanyakan tentang dia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana maknanya? Saya ingatkan di sini siapapun yang bermimpi bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan satu keberuntungan, satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Inna Syaitan Layar Tamat Dalu Fisurati, bahwa setan itu tidak mampu untuk menyerupai bentukku. Artinya dalam mimpi sekalipun setan tidak mampu untuk menyaru sebagai nabi, meniru sebagai nabi, untuk masuk ke dalam mimpi kita. Jadi nabi sendiri mengatakan dalam riwayat lain, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti dia sudah melihatku. Jadi sekali lagi, itu satu keberuntungan. Lalu apakah dengan dia mimpi ketemu nabi pasti dia masuk surga? Belum tentu. Nah, tergantung yang bersangkutan tahu diri atau tidak. Kalau sudah ketemu dengan nabi masih enggak tahu diri juga, ya enggak, jangankan yang mimpi, yang ketemu langsung aja belum tentu masuk surga. Nah, jadi tergantung. Kalau dia sudah ketemu nabi, itu kan anugerah Allah, syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Tanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, amalkan segala ajaran nabi. Nah, kalau dia amalkan ajaran Allah dan Rasulnya, maka insya Allah nanti kelak di akhirat dia akan betul-betul bertemu dengan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, soal dalam mimpi nabi datang dengan bicara kepada kita dengan berbagai macam bahasa, mimpi kita sendiri kadang-kadang dalam mimpi bicara sama orang Arab, tapi kita paham apa yang dibicarakan. Itu bahasa ruh. Karena mimpi itu termasuk alam, alam ruh. Ruh bisa bicara dengan siapa saja, dengan bahasa yang mana saja, bisa saling memahami satu dengan lainnya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik. Di dalam istinja lebih utama bersuci dengan batu. Batu jenis apakah itu dan bagaimana caranya habis? Air. Istinja yang terbaik dengan air dan batu. Istinja yang terbaik dengan air dan batu. Jadi tidak sendiri, batu dulu baru air. Itu sudah paling bagus. Tapi kalau hanya ingin memilih satu di antara dua, batu atau air, maka air yang lebih baik daripada batu. Itu yang mengkabar, yang terkuat. Jadi paling afdol yang pertama, batu dan air. Yang kedua, air saja. Yang ketiga, baru batu saja. Kalau ditanya batu jenis apa? Batu mana saja yang memang aslinya sebagai batu. Seperti batu jenis-jenis batu polar dan lain sebagainya. Dan bukan batu buatan seperti batu bata, bukan. Nah, jadi kalau batu-batu polar itu batu mana saja boleh kita gunakan. Nah, apakah boleh batu diganti dengan tisu? Boleh. Nah, jadi tisu itu boleh menggantikan peran batu. Tapi istinja dengan batu ataupun dengan tisu ada syaratnya. Antara lain syaratnya, pertama, najisnya belum melebar ke tempat lain selain lubang pembuangan, baik buang air kecil maupun buang air besar. Tapi kalau najisnya udah melebar kemana-mana, muncul kemana-mana, kena ke paha kemana-mana, udah gak bisa pakai batu ataupun tisu. Jadi betul-betul baru keluar dari lubang pembuangan. Jadi kalau dia hanya keluar dari lubang pembuangan, kita boleh pakai batu dan tisu. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana, muncrat kemana-mana, tidak ada jalan lain kecuali harus dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dengan batu atau tisu kalau najisnya belum kering. Tapi kalau najisnya sudah kering, buang air besar, sikem, tidak cebok, kering tuh, itu sudah tidak bisa pakai batu atau tisu, tidak bisa, wajib pakai air. Jadi boleh pakai batu atau tisu pada saat baru buang air. Artinya najisnya belum kering. Kedua, tadi najisnya belum melebar ke mana-mana. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi ada syarat. Nah, bukan tidak ada syarat. Baik. Saya pikir ini pertanyaan sudah selesai. Yesus sudah selesai, mimpi sudah selesai, sholat berjamaah sudah selesai, soal zikir tadi sudah selesai, ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan lagi silakan. Ya, Ustaz Sahrazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua bulan kita telah mempelajari tentang nikah. yang saya mau tanyakan kemarin itu ada pembahasan tentang tentang Wahabi. Ya, itu yang pertama yang saya tanyakan, kapan pertama kali timbul istilah Wahabi? Yang kedua, di pembahasan itu juga dijelaskan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab itu telah mendapat beberapa fitnah. Nah, yang saya mau tanyakan, masih pantaskah kita menyebut atau memakai istilah Wahabi? Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairul jasa. Jadi istilah Wahabi itu muncul sebagai nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nisbah untuk pengikut. Jadi mereka-mereka yang mengikuti pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka itu disebut Wahabi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, yang perlu kita ingatkan, soal istilah Wahabi ini sudah sangat populer di seluruh dunia, memang diperuntukkan bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, adapun persoalan kemarin ada fitnah-fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu sama sekali tidak ada pengaruh soal istilah tersebut. Nah, justru artinya seorang Wahabi, seorang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya mereka mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Harus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang membaca Buddha, mestinya Wahabi juga tidak mengkafirkan orang yang membaca Buddha. Jadi mereka mengaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi mereka sendiri tidak mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tetap, kalau soal pengikut tidak ada pengaruh. Siapa mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi telah mengaku mengikuti pemikirannya, maka dia tetap disebut Wahabi. Hanya saja para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mau disebut Wahabi dari dulu sampai hari ini, karena mereka merasa dikerdilkan. Nah, karena itu mereka lebih suka disebut Salafi dengan alasan karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengikut ulama Salaf. Nah, karena pengikut ulama Salaf, mereka mengklaim diri mereka sendiri yang menyebut mereka Salaf. Karena itu perlu kita ketahui, karena itu menyebutkan Salafi atau Wahabi di tengah masyarakat kita bermakna sama, muradin. Nah, di antara mereka ada yang ekstrim, yang begitu mudah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Tapi di antara mereka juga banyak yang muktadil, yang moderat, yang tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain sesama muslim. Nah, adapun secara garis besar, Wahabi maupun Salafi secara akidah mereka termasuk Adariyah. Termasuk Adariyah, yaitu ulama-ulama akidah dari kalangan Hanabila. Secara fikih mereka ikut daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal secara fikih. Tapi secara pemikiran-pemikiran lainnya mereka banyak terpengaruh dengan pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Walaupun Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim sendiri sebetulnya mazhabnya Hanbali, tapi ada sejumlah pendapat yang mereka berbeda dengan Imam. Saya pikir cukup itu saja yang boleh saya jawab. Ada lagi tadi pertanyaannya, silakan. Saudara Ponco, silakan. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak sudah berita. Jadi pertanyaan ini juga terkait dengan Wahabi. Jadi agak ekstrim sedikit pertanyaan yang saya lontarkan, yaitu di keraskan suaranya, anak muda masih keras suaranya. Enggak apa-apa di situ. Keras. Jadi pertanyaannya mengenai tadi yang sudah dibahas seharusnya dengan Wahabi, yaitu tentang apa status daripada orang tua keluar orang tua Nabi, musyrik atau kafir atau apakah? Jadi ada dari saya baca di situs Islam mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi adalah musyrik dan kafir. Dan siapa yang membantah daripada ini adalah dia juga ikut dalam aliran itu. Dia bisa dikatakan oleh mereka termasuk dalam musyrik dan kafir. Sudah itu aja? Belum. Jangan banyak-banyak. Atas 20 pertanyaan. Ada lagi selain dan ini masalah umum muslim. Jadi mengenai pendidikan. ada seminar yang sudah diikuti, yaitu mengenai tentang pendidikan gratis. Ternyata di dalam makna pendidikan gratis itu bukan gratis secara total, tapi pengertian dari mereka yang dari dikeluarkan oleh statement dari ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pendidikan gratis itu adalah pendidikan murah, jadi masih ada biayanya. Jadi tidak dikatakan pendidikan gratis. Pertanyaannya? Jadi pertanyaan masih banyak sebenarnya ini. Masih banyak, maksudnya masih panjang nih untuk permasalahan pendidikan. Apa pertanyaannya? Langsung aja dulu, Boy. Soal pendidikan, ya. Jadi kemudian mengenai pendidikan yang lebih taraf nasional kan, ada sebagian dari lembaga-lembaga mengkritik tentang pendidikan sekolah bertaraf skala internasional. Ini kan semacam menjaga... Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ditanya. Terima kasih. Jadi kalau soal sekolah bertaraf internasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Soal pendidikan gratis tapi murah, ya itulah. Jadi artinya di sini dibutuhkan kejujuran. Mau pemerintah, mau rakyat, mesti jujur. Gratis bilang gratis, murah bilang murah. Karena gratis dan murah tidak sama. Gratis dan murah berbeda. Apalagi bilangnya gratis, tahu-tahu mahal. Nah, itu bohongnya lebih gila lagi. Nah, jadi sebetulnya bagus pertanyaan Rasulullah tadi. Perlu ada kejujuran. Kalau pemerintah jujur, itu berarti juga ikut aktif mendidik rakyat juga untuk menjadi jujur. Baik, kemudian yang berikutnya dari pertanyaannya, ada situs, ada tulisan yang menyatakan ibu dan bapak kami adalah kafir dan musyrik. Nah, bagaimana jawabnya hari Minggu besok? Nah, itu tema daripada pelajaran kita untuk hari Ahad besok di Majelis Taklim Markas Syariat di rumah saya. Jadi tidak saya jawab sekarang. Jadi yang nanya wajib hadir. Kalau enggak hadir didenda. Pusat 100 kali. Pusat 100 kali dendanya. Ayo. Baik, berikutnya. Apakah Radio Rasil penganut Syiah? Setahu saya Radio Rasil bukan penganut Syiah. Tapi kalau yang mengisi di Rasil ada yang Syafi'i, ada yang selain Syafi'i, itu ya. Tapi kalau Radio Rasilnya Syiah tidak. Setahu saya Radio Rasil sampai saat ini masih terbuka untuk diisi oleh ulama dari berbagai macam kalangan. Itu satu. Terus pertanyaan berikutnya di sini, apakah Habib Husin Alatas itu Syiah yang suka mengisi di Rasil? Beliau kawan saya sering diskusi dengan beliau. Sepanjang saya mengenal beliau, saya tidak melihat tanda-tanda kalau beliau itu seorang penganut Syiah. Tapi ya, kalau beliau mengkritik Sahih Bukhari, betul. Beliau mengkritik Abu Hurairah, betul. Beliau mengkritik Habis Muawiyah, betul. Saya hanya bisa mengatakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan alergi dengan kritik. Orang ingin mengkritik Bukhari Muslim silakan, dan kita siap untuk menjawabnya. Orang ingin mengkritik sahabat Nabi silakan, dan kita siap untuk menjawabnya. Selama kritik itu masih berdasarkan ilmu, ada teori-teori ilmiah, metodologi yang bagus, maka kita tetap harus menghargai, tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang. Jangan orang beda pendapat sedikit langsung kita kafirkan. Ada orang baru mengkritik Muawiyah langsung dikafirkan, langsung disyiahkan. Ini zaman sekarang ini, kalau ada yang sebut paman Nabi Abu Thalib itu muslim langsung dituduh syiah. Kalau ada yang sebut ibu bapak Nabi itu tidak kafir langsung dituduh syiah. Nah, jadi disebut Sunni kalau nyebut ibu bapak Nabi kafir, kalau nyebut Abu Thalib kafir baru disebut Sunni. Ini yang mesti diluruskan. Jadi kalau orang meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq langsung disebut Syiah. Dan Imam Ja'far As-Shadiq itu cucu Nabi, turunan Nabi, Imam Ahlul Bait, dan itu gurunya Abu Hanifah. Jangan sembarangan, saudara. Kemudian kalau orang sebut Imam Muhammadul Baqir, wah ini Syiah. Kalau orang sebut riwayat Al-Imam Imam Ali Zainul Abidin, oh ini Syiah. Jadi saya pikir yang rukuk ini terlalu ketinggalan daripada intelektualnya. Dia tidak paham yang disebut Syiah itu apa, sehingga dia mudah menunjuk kanan kiri dengan Syiah. Jadi tolong dibedakan. Kalau orang bicara Ahlul Bait, bukan berarti dia Syiah. Syiah dengan Ahlul Bait dua hal yang berbeda. Ahlul Bait, Syiah, Syiah. Kalau Syiah menisbahkan makamnya kepada Ahlul Bait, ya. Tapi apakah Ahlul Bait itu Syiah? Itu perlu kajian mendalam. Nah, jadi supaya kita mampu untuk membedakannya. Berikutnya, apakah tahiyat untuk sahabat Nabi dan keluarga Nabi dan sahabatnya, kenapa sholat tanpa selawat tidak diterima oleh Allah? Apa tahiyat untuk sahabat Nabi dan keluarga Nabi dan sahabatnya? Saya tidak paham maksudnya. Tapi kenapa sholat tanpa selawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Jadi sekali lagi, bahwa perlunya baca sholawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan umatnya di dalam Al-Quran Al-Karim untuk bersholawat. Kemudian Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya kapan mereka mesti bersholawat. Mereka mesti bersholawat di dalam sholat. Sehingga dengan dalil Al-Quran dan hadis membaca sholawat di dalam sholat termasuk rukun sholat. Siapa yang tidak membaca sholawat buat Nabi dalam sholatnya, la sholat Allah, tidak sah dia punya sholat. Nah kalau kita lihat di sini mungkin maksudnya bersholawat. Bersholawat kepada Nabi ada tiga cara. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, biasanya orang kalau mau yang singkat, sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kalau disebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belum apa-apa udah dituduh Syiah sebenarnya. Padahal sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan milik Syiah. Itu juga milik Ahlus Sunnah. Jadi kalangan Ahlus Sunnah boleh menyebut sallallahu alaihi wasallam, boleh sallallahu alaihi wa alihi wasallam, boleh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kalau ditanya mana yang bagus? Yang lebih panjang lebih bagus. Jadi kalau kita doain Nabi juga, keluarganya juga, sahabatnya juga, tentu lebih bagus. Baik, berikutnya. Ini tulisannya kayak dokter. Ada makmum yang masuk sok, yang kedua kosongnya posisi mana yang harus ditempatkan oleh makmum yang kosong itu, apa dalilnya? Baik. Jadi bicara sok kosong, kalau orang sholat berdua, maka begitu dia sholat, si imam di depan, si makmum di sebelah kanan, mundur sedikit, kalau cuma berdua. Kalau tidak, boleh si makmum yang kedua di sebelah kiri. Karena Nabi pernah sholat seperti itu, Sayyidina Ali di sebelah kanan, Sayyidina Aqil di sebelah kiri. Atau begitu masuk yang kiri, mata kanan dan kiri mundur secara bersamaan ke belakang, persis ada di belakang imam. Lalu setelah itu buat imam seimbang. Masuk, ya, imam, pokoknya tempatkan imam di tengah. Oh, sekarang yang kanan sama kiri seimbang, isi lagi kanan. Begitu masuk lagi makmum, oh kanan lebih banyak, kiri kurang, masuk yang kiri. Begitu udah seimbang, oh kalau begitu masuk lagi yang baru, ini udah seimbang, masuk lagi kanan. Oh kanan lebih banyak, masuk lagi kiri. Dan seterusnya. Intinya Nabi mengajarkan wasitul imam. Kata Nabi, jadikanlah imam di tengah. Jadikanlah imam di tengah. Nah itu dalil yang perlu kita jangkar. Bagaimana cara kita menahan tidak bersetubu dengan istri pada iddahnya? Bahwa hadis atau belum habis. Ada iddahnya belum habis. Menahan tidak bersetubuh dengan istri pada iddahnya. saya tidak paham yang dimaksud. Perempuan-perempuan dalam masa iddah itu ada dua. Ada iddah tolak rezeki, ada iddah tolak ba'in. Nah, iddah yang tolak ba'in, apalagi yang kubra, tak boleh disetubuhi lagi istrinya. Tapi kalau iddah yang tolak rezeki, kalau dia setubuhi istrinya, berarti dia sudah rujuk. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi, itu yang perlu kita ketahui. Lalu bagaimana cara menahannya? Ya kalau dia mau balik, mau rujuk dalam istrinya, silakan rujuk, silakan tiduri lagi istrinya. Kalau dia tidak mau balik, ya jangan ditiduri. Nah, jadi soal tahan menahan sama saja. Tahan diri Anda daripada sesuatu yang bisa merusak daripada apa yang sudah menjadi keputusan Anda. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Di situ ada aturan sebelum kita mulai kerja ada kegiatan doa bersama. Tapi ada beragama non muslim. Jika ada jadwal karyawan yang disuruh mimpin doa orang non muslim, bagaimana sikap kita? Jadi perlu kita ketahui bahwa doa bersama dalam arti kata orang kafir baca doa, kita aminkan dan seterusnya, hukumnya adalah haram. Doa bersama antara muslim dan non muslim hukumnya adalah haram. Tapi kalau doa bersama maksudnya doa masing-masing. Doa masing-masing, yang muslim doa sesama muslim, yang kafir doa sesama kafir, ya silakan saja. Berarti dia bersama hanya dalam satu gedung. Nah, tapi kalau doa bersama di kampur, saudara, apalagi orang kafir yang baca doa, terus kita amin. Wahai Tuhan Bapak, berikan kami rezeki, amin. Berarti kita ikut doa kepada Tuhan Bapak. Itu bisa musyrik, bisa merusak akidah kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Baik, pertanyaan pertama, ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayah Abu Bakar Siddiq adalah Abu Quhafa. Nah, kemudian nenek Nabi Muhammad istri dari Abdul Muttalib. Nah, ini banyak nanya nama-nama yang sebetulnya dalam sejarah ada sebagian disebutkan dan ada sebagian yang tidak disebutkan. Nah, dan ada juga nama-nama yang hanya disebut sebagai dengan kunyah atau lakopnya saja. Ini tidak bisa kita jawab, harus kita kembali ke buku sejarah dan itu pun belum tentu ada. Nah, apakah boleh kita mengucap salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kenapa tidak? Mau ditambah lagi, wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Boleh. Tidak apa-apa. Apakah hubungan bagi pezina koruptor? Saya minta jamaah kalau nanya fokus, yang rapi, jangan mengada-ada. Kalau menanya pezina, tanya koruptor, tanya koruptor. Nah, masing-masing punya hukum sendiri. Nah, jadi pezina, sebagaimana kita ketahui, kalau zani muksor berhukum rajam sampai mati, kalau pezina jadi muksor dicambuk 100 kali dan nanti asingkan selama 1 tahun. Kalau koruptor tergantung. Bagi ulama yang menganggap korupsi itu sama dengan pencurian, maka hukumnya potong tangan. Tapi bagi ulama yang melihat bahwa korupsi itu bukan kasus pencurian, dia merupakan kasus di luar daripada hudud, maka hukumnya hukum taksir. Hukum taksir tergantung perundang-undangan. Artinya mulai dari peringatan sampai kepada hukum mati. Tergantung kebijakan hakim yang mengadilinya dan seterusnya. Baik. Islam itu wajib mengamalkan syariat Islam dan sistem pemerintahan khilafah. Tolong jelaskan bagaimana status umat Islam jika menggunakan sistem demokrasi yang jelas-jelas buatan Barat. Apakah kita harus merubah sistem negara atau membuat golongan untuk menjalankan syariat Islam dan seterusnya? Demokrasi bukan Islam, demokrasi sistem kafir, haram kita menggunakan sistem demokrasi. Adapun di Indonesia, orang-orang sekuler menyebut ini adalah negara demokrasi. Tapi saya dan kawan-kawan di FPI menyebut ini adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Kalau Anda sebut Indonesia negara demokrasi, berarti Anda sudah membuat orang sekuler senang, orang barat senang, dan Anda menyulitkan posisi Anda sendiri. Karena kalau negara Indonesia adalah negara demokrasi, berarti Anda haram berhubungan dengan sistem demokrasi. Anda tidak boleh bikin KTP, tidak boleh bikin paspor, tidak boleh jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, jadi tentara, jadi polisi, maupun jadi pegawai negeri sipil. Karena kalau Anda masuk ke dalam itu semua, Anda sudah masuk dalam kobangan lumpur, maksiat, kobangan dosa. Kalau Indonesia negara demokrasi. Tapi kalau Indonesia negara musyawarah, maka Anda boleh buat KTP, boleh buat paspor, boleh jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, kemudian jadi menteri, jadi presiden, jadi tentara, jadi polisi, dan boleh jadi pegawai negeri sipil. Karena negara ini negara musyawarah. Nah, kalau persoalan pada prakteknya negara ini sedang dikendalikan oleh orang sekuler, itu merupakan pertempuran kita. Itu merupakan perjuangan kita. Bagaimana kita rebut lagi kekuasaan tersebut. Tapi itu tidak membuat negara ini terus serta-merta menjadi negara demokrasi. Pada saat Anda mengatakan negara ini negara demokrasi, berarti Anda telah memberi hadiah secara gratis kepada orang-orang sekuler untuk mengambil republik ini. Tapi manakala Anda katakan ini adalah negara musyawarah, berarti Anda telah membuat orang-orang sekuler tidak bisa tidur. Karena kalau Anda mengatakan ini negara musyawarah, berarti di negara ini wajib ditegakkan hukum Islam. Dan itu merupakan kewajiban kita untuk memperjuangkannya. Jadi saya minta jamaah tidak ada lagi yang menyebut Indonesia negara demokrasi. Kalau ada pejabat, diundang, ceramah, bilang Indonesia negara demokrasi, tinggungi saja. Nah, ini bukan negara demokrasi, ini negara musyawarah. Jadi saya lihat itu pejabat tanya, mana Anda punya argumentasi konstitusional yang menyatakan Indonesia negara demokrasi? Tidak ada. Dalam Pancasila tidak disebut demokrasi. Dalam Pancasila disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawaratan, bukan perdemokrasian. Jadi musyawarah kita punya dalil konstitusional. Dan nama lembaga tertinggi negara kita adalah MPR. Apa kepanjangannya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lagi-lagi perdemokrasian atau permusyawaratan? Permusyawaratan. Jadi jangan sekali-kali sebut Indonesia negara demokrasi. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin menambahkan. Nanti, ini dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, apakah orang gila itu meninggal dunia masuk surga atau neraka? Tergantung gilanya kapan. Iya, kalau kita itu gila 40 tahun gak gila. Maksudnya tiap hari. Begitu 40 tahun belum seperti yang tobat kebentuk dia gila. Amal-amal dia yang sebelumnya tetap ada perhitungan. Tapi kalau dia gila dari kecil sampai dewasa sampai meninggal, dia hukumnya seperti ahlul fatwa. Seperti orang yang tidak ada kewajiban, tidak ada hisab. Urusan Allah mau tempat dan di mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang mengenai anak kecil terakhir yang meninggal, sama gila anak kecil muslim, anak kecil kafir, hanya saja anak kecil muslim itu lebih banyak mendapat kemudahan. Tapi anak kecil kafir pun mereka enggak bisa dikatakan kafir. Nah, karena itu mereka itu semua tidak ada ketentuan dosa maupun ketentuan pahala. Tidak ada ketentuan dosa ataupun ketentuan pahala. Tapi yang jelas urusan di mana mereka ditempatkan adalah urusan. Nah, jadi anak kecil kafir jangan disebut orang kafir. Tidak ada ketentuan yang terkuat yang mau kabar mereka tak boleh disebut orang kafir. Baik, ada lagi sebelum kita tutup. Ya, satu, silakan. Saya minta yang lain tenang, diam, supaya pertanyaan dari belakang sekalipun kedengaran. Baik. Seorang gablay, lajur, seorang koruptor, seorang bajingan, seorang penjahat, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, walaupun setinggi gunung seluas lautan, kalau mereka taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, selesai. Kalau taubatnya diterima. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau Allah sudah menerima taubat seseorang, dosa sebesar apapun bisa Allah ampuni. Kenapa kita lagi mengubur-ubur lagi? Wah, nanti kubur aja di akhirat. Itu bukan urusan kita. Kalau saya pikir, kalau dia udah taubat, siapapun mau pelacur, mau pembunuh, mau perampok, kalau dia taubat kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya taubat, apa itu pengertian taubat? Satu, menyesali kesalahannya dan dosa-dosanya. Dua, mohon ampun beristighfar kepada Allah. Tiga, dia tidak mengulangi melakukan kesalahan dan dosa. Empat, kalau dosanya kepada manusia, maka dia mohon maaf kepada manusia yang bersangkutan. Hal itu sudah dipenuhi, kemudian Allah terima tobatnya, maka di akhirat urusan Allah, Allah berikan rahmat kepada dia. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak tobat nanti di akhirat? Apa dirajam lagi? Rajam hukum dunia, akhirat lebih pedih lagi sudah. Akhirat lebih pedih lagi. Rajam hukum dunia, artinya hukum dunia begitu dirajam mati dikubur selesai. Tapi di akhirat orang disiksa mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi dan seterusnya. Saya pikir cukup itu sebagai jawaban. Bolehkah menggunakan daun ganja hanya sekedar buat penyedap makanan? Saya belum tahu pengaruh ganja, saya belum tahu, terus terang saya belum tahu pengaruh ganja kalau bukan dihisap. Seperti di masyarakat Aceh dan Padang ada sayur-sayur tertentu dengan daun ganja. Apakah daun ganja itu yang dibuat sayur tadi memabukkan atau tidak? Saya belum paham. Silakan tanya kepada yang mengerti. Andai kata daun ganja tadi dia kalau dihisap memabukkan, tapi kalau dimakan tidak memabukkan. Persoalan kita persoalan memabukkan atau tidak memabukkan. Kalau dia tidak memabukkan, tidak membahayakan kesehatan, nah tidak apa-apa. Tapi kalau dia memabukkan dan membahayakan kesehatan, maka tidak boleh. Saya sendiri nggak tahu sampai sejauh mana daun ganja itu kalau dibuat sayur atau dibuat lalap memabukkan atau tidak, merusak atau tidak. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada dokter yang membidangi persoalan ini. Saya tidak paham. Tapi yang jelas ganja kering kalau dihisap itu pasti memabukkan. Maka ganja kering yang dihisap memabukkan hukumnya adalah haram. Nah, jadi untuk nomor satu lihat saja, kalau ganja ini tetap memabukkan, hatta buat penyedap makanan tidak boleh. Kalau memabukkan, kepada benda-benda digigit tak mabuk, begitu dibakar baru memabukkan. Karena itu diselidiki lagi. Saya tidak jelas soal itu. Minta penjelasan tentang main marawis di dalam masjid. Ya, sebagian yang mengharamkan musik, sama sekali, maka mereka memasukkan rebana, marawis, semua termasuk jenis musik. Jadi mereka haramkan baik di masjid maupun di luar masjid. Tapi bagi mereka yang melihat rebana itu sejenis duf, walaupun duf itu adalah rebana yang tanpa kinceringan. Rebana yang tanpa kinceringan itu pernah digunakan di zaman Nabi oleh para sahabat pada saat khususnya pada saat hari-hari perkawinan. Duf itu sering digunakan oleh kaum wanita. Itu mulai ada dari zaman Nabi. Begitu juga tatkala Nabi masuk Madinah disambut dengan pola al-Badru alaina, juga dengan memukul tuh, memukul rebana. Nah, sebagian ulama melihat rebana, marawis dan lain sebagainya semua satu jenis. Kalau rebana boleh, yang lain juga boleh. Kalau dikatakan boleh di masjid atau di luar masjid juga boleh. Yang jelas sakir yang dibawakan, puisi yang dibawakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Jangan pakai rebana, nyanyinya goyang-goyang. Itu udah jelas haram, nggak boleh ya. Jadi saya pikir itu kita kembalikan kepada perbedaan yang ada. Bagi ulama yang mengharamkan dan bagi mereka yang mengikuti ulama yang mengharamkan, jangan dikerjakan. Tapi bagi mereka yang mengikuti ulama yang membolehkan, silakan. Apakah benar anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim berasal dari wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah? Betul. Kalau dijelaskan dengan Maria Al-Qibtiyah, Nah, Amalia Al-Qibtiyah itu adalah seorang hamba sahaya budak yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum budak di dalam pergaulan dengan sang tuan sama dengan hukum istri. Karena istri dan budak perempuan itu adalah sama-sama halal, hanya bedanya istri melalui nikah, sedangkan hamba sahaya melalui perbudakan, yaitu melalui hilful aiman. Makanya perempuan yang boleh untuk kita tiduri ada dua. Ma malakat aimanukum, yaitu yang kau miliki, dia punya diri. Yang kedua, wa aswajukum, dan istri-istrimu. Jadi hubungan intim seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu bisa sah dengan satu di antara dua cara. Ima dengan lewat pernikahan, ima lewat dengan memiliki, yaitu budak tadi. Tapi zaman sekarang perbudakan alhamdulillah sudah tidak ada. Berarti hanya tinggal satu jalan yang kita punya, yaitu lewat pernikahan. Saya pikir cukup untuk hari ini, karena sudah jam 11 kurang 10 menit. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya nanti. Apakah sholat istikharah bisa untuk menentukan pilihan yang sudah ada? Sholat istikharah adalah sholat memohon petunjuk kepada Allah agar bisa mendapat pilihan yang terbaik. Jadi manakala Anda bingung ada beberapa pilihan, baik berkaitan dengan pekerjaan, atau berkaitan dengan rumah tangga, atau berkaitan dengan apa saja yang halal, Anda bingung menentukan pilihan, maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Yang kedua, apa hukum menolak dijodohkan oleh orang tua untuk anak perempuan? Manakala seorang anak gadis, perempuan gadis, dijodohkan oleh orang tua, maka tidak pantas dia menolak kalau orang yang dijodohkannya itu sepadan dengan dia, sepadan dalam akhlak, sepadan dalam nasab, sepadan dalam status sosial ekonominya. Jadi kalau laki-laki yang mau dijodohkan dengan dia sepadan, sekufu, setingkat, nah, maka tidak pantas si anak gadis untuk menolak. Kecuali kalau yang dijodohkan itu calonnya tidak sepadan dari segi akhlak, atau dari segi nasab, atau dari segi status sosial ekonominya, maka si anak berhak untuk menolak. Nah, jadi tolong lihat, jadi ada saat dia tidak pantas menolak, ada saat dia boleh menolak. Untuk menolak. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Lalu kalau dia sudah dijodohkan dengan sepadan, tapi tetap dia tolak, saya khawatir kalau nanti kedua orang tuanya kecewa sakit hati, dia akan menjadi anak Nah kalau memang tetap tidak mau, sampaikan pelan-pelan, baik-baik kepada orang tua. Hindarkan, jangan sampai orang tua sakit hati. Kalau orang tua sakit hati nanti jadi durhaka. Kalau tidak durhaka, dosanya tidak kecil lagi, jadi besar. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kecuali kalau orang tua menjodohkan dengan tidak sepadan, anak gadisnya baik, rapi, pakai jilbab, sholat tidak tinggal, mau dijodohkan dengan laki-laki yang suka mabok, suka judi, dia tolak. Nama sudah sepantasnya dia tolak. Nah kalau tadi cara nolaknya tetap mesti halus, akhlak jaga kepada orang tua. Berikutnya, bagaimana staf saya sebagai imam dan istri saya sebagai makmum dalam sholat? Kalau suami istri sholat, istri posisinya di belakang, jangan di samping. Maksudnya di samping kanan. Kalau kita berdua sama laki-laki di samping kanan, kita hanya berbeda dikit saja. Tapi kalau dengan istri, biar istri di belakang. Soal nanti istri mau di tengah, mau agak ke kanan, agak ke kiri, tapi di belakang suami. Nah kalau istri ada dengan beberapa anak perempuan lainnya, ya tentunya sholat tetap lurus, dan imam mesti tawassat. Artinya tawassat, imam di tengah. Di depan, paling depan, tapi di tengah. Sholat itu seimbang antara kiri dan kanan, jangan terlalu banyak di kanan atau terlalu banyak di kiri. Baik, berikutnya amalan apakah yang dapat menangkal kita dari break magic? Menangkal. Lalu kalau sudah kena break magic, bagaimana cara menanggulanginya? Cara menangkal, jangan tinggalkan sholat lima waktu, banyak-banyak baca Al-Quran dan zikir, serta biasakan baca rawatib atau hizib atau wirid yang lainnya. Nah, insya Allah kalau itu sudah biasa kita lakukan, insya Allah kita akan terkena dengan black magic. Kalau sudah terlanjur terkena, maka berobatlah ke ahlinya, ke pakarnya. Ada ulama-ulama yang mampu dengan mudah, dengan cepat untuk mengobati orang-orang yang terkena black magic. Sebetulnya mengobati sendiri bisa, keluarga mengobati juga bisa. Itu yang kita kenal dengan istilah ruqyah. Tapi kalau diruqyah oleh ulama lebih afdal. Apalagi ulama yang soleh, yang kita tahu, yang kita kenal, yang akhlaknya bagus. Nah, karena kemungkinan ijabahnya lebih besar daripada orang yang bukan pula ulama. Yang berikutnya, berikutnya hanya saran supaya speaker di Masjid Al-Islam ini kembali diperhatikan, sebab suara dari mic yang besar maupun yang kecil sudah tidak bagus lagi, sehingga kadang-kadang suara dikatakan di sini baik suara baca selawat maupun suara mengajar jadi pecah di dalam, tidak terdengar. Saya pikir ini perlu diperhatikan sekali. Itu satu saran yang bagus. Pertanyaan yang berikutnya, apakah bisa kami mendapatkan buku hadis tentang metodologi dasar-dasar usul fiqih? Kalau bisa, di mana? Karena anak baca buku hadis berbeda dengan buku yang lain, anak langsung bisa paham. Buku, saya belum mengarang buku dengan judul metodologi dasar-dasar usul fiqih. Yang ada tesis disertasi, dan itu saya belum boleh cetak dulu. Karena itu adalah disertasi saya untuk doktor yang sedang saya rapihkan. Tapi metodologi usul fiqih itu sudah banyak CD-nya, DVD-nya. Nah, itu silakan untuk bisa apa namanya, melihat, menonton dan mendengarkannya. Insya Allah kalau nanti sudah selesai dokternya, mudah-mudahan Allah kasih lulus. Amin. Nah, kita akan cetak bukunya. Makanya kalau yang undang yang suka disuruh dokter, dokter Abu Muhammad Rizik, dokter dari mana? Tapi nggak apa-apa, hanya doa. Amin. Nah, tapi belum. Saya nggak ngaku-ngaku dokter. Saya nggak tahu siapa itu yang nulis-nulis dokter. Saya belum dokter. Saya baru S2, sedang mengambil S3. Tapi nggak apa-apa kalau terus untuk sekedar doa, boleh. Tapi nggak akan diurus di mana-mana. Memaluskan itu. Baik. Kalau boleh terus lagi tema-tema taklim bulanan yang dulu-dulu yang sebelum ada infokus dan slide PowerPoint diulang lagi. Karena kan sekarang sudah ada divisi ekonomi LPI yang sangat berguna untuk bisa mendokumentasikannya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu, tema-tema kita yang lama yang dulu pernah kita ajarkan sebelum ada infokus, kita bisa ulang dengan menggunakan infokus. Salam bagus, insya Allah. Apa hukumnya hadroh? Hadroh hukumnya boleh, tidak apa-apa. Hasan lho hasan, kopi. Jadi kalau dilakukan dengan cara yang baik, hukumnya baik. Dengan cara yang buruk, hukumnya buruk. Nah, lalu bagaimana kalau hadroh di masjid? Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, ada mengatakan boleh, dan seterusnya. Kemudian soal berikutnya, di dalam wudu ada yang disebut tertib takdiri. Mohon penjelasannya. Di dalam wudu itu memang ada tertib. Tertib takdiri di sini saya tidak paham maksud penanya, tapi mungkin yang dimaksud adalah tertib yang wajib. Tertib yang wajib itu adalah tertib yang termasuk rukun. Artinya tidak boleh yang satu mendahului yang lain seperti apa? Seperti Allah sudah sampaikan yang pertama kali muslim rasul faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, yaitu basuh muka baru basuh tak tangan, enggak boleh dibalik, enggak boleh tangan dulu baru muka. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, itu tertib yang wajib. Tapi ada tertib yang enggak wajib. Nah, tertib apa? Mendahulukan kanan dari yang kiri. Jadi kalau ada wudu kiri dulu baru kanan, maka wudunya tetap sah. Tapi tertib lebih afdal. Jadi ada tertib yang wajib, ada tertib yang tidak wajib. Baik. Pertanyaan berikut. Apakah benar seorang Islam turunan, bapak ibunya muslim, sang anak harus mengucapkan syahadat? Tidak benar. Karena si anak dari kecil, kalau dia dari ikut sholat dengan bapaknya dan ibunya, maka dia sudah tiap hari mengucapkan syahadat. Jadi tidak wajib dia harus mengulangi syahadatnya. Tapi persoalannya adalah yang perlu kita ketahui, bahwa begitu anak itu memasuki usia baligh, maka dia harus menerima penuh dengan dirinya, dengan keimanannya tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia harus paham. Jangan sampai udah dewasa tidak paham. Dan enggak usah khawatir, anak-anak kaum muslimin kalau dia sudah mendirikan salat tiap hari dia syahadat sudah. Kalau ditanya apakah syahadat itu wajib? Ya wajib. Tiap hari, tiap hari. Kalau dia tidak sahadat tiap hari, dia tidak sholat lagi. Karena sahadat itu termasuk rukun sholat. Rasul pernah bersabda, kalau engkau antara orang yang menanyakan barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah di dalam hati, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Pertanyaannya, kenapa baginda Nabi bilang seperti itu? Nah, perhatikan saudara. Apakah tidak boleh kita mencari barang hilang di masjid? Jawabnya boleh. Tapi kenapa Nabi larang sampai disumpahin mudah-mudahan tidak ketemu, tidak dapat? Yang enggak boleh nyarinya saudara itu, kalau Anda hilang sesuatu, Anda diam tutup mulut, Anda cari, silakan, enggak apa-apa. Cincin emas jatuh hilang, cari pelan-pelan, enggak apa-apa. Siapa bilang enggak boleh? Yang enggak boleh Anda ngomong ke sana kemari, saudara, sendal saya hilang, cincin saya hilang. Ini yang Nabi tidak suka. Kenapa Nabi tidak suka? Karena menimbulkan kesan seolah-olah masjid itu tempat maling, seolah-olah masjid itu tidak aman. Jadi kita seolah-olah menjelekkan daripada rumah Allah. Itu yang Nabi marah. Nabi ini Nabi katakan kepada nanya barang hilang, atau ngomongnya barang saya hilang, siapa ngomongin barang saya? Makanya Nabi bilang, baca aja, semoga barangnya tidak ketemu. Maksudnya apa? Jadi maksudnya bukan tidak boleh nyari barang hilang. Boleh, tapi tidak usah ngomong, tidak usah teriak. Tutup mulut, tutup kita jatuh, cari aja. Jalan-jalan jelas tidak? Nah, sebab orang kita teriak, tutup kita teriak, sudah saya hilang. Tutup ngomong, handphone saya juga hilang. Satu lagi yang cincin saya hilang. Nanti orang keluar, wabung, dibersihkan Islam banyak maling. Ini rumah Allah saudara, nggak pantas nanti jadi perbandingan. Nah itu makanya bertanya kenapa? Ini supaya kita menjaga akhlak kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada rumahnya yang mulia. Di dalam sholat mana saja ada perbedaan antara laki dan perempuan? Oh, ini satu jam ini jawabnya ini. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kenapa negara Islam orang yang keluar dari agama Islam berhukum mati? Sebab orang kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, haram dia keluar lagi saudara. Karena Nabi yang berhubungan, Nabi bersabda, kata Nabi, mengajar lagi nak, waktu barang siapa yang mengganti agamanya dan keluar dari Islam, maka bunuh dia. Artinya bunuh, hukum mati melalui mahkamah. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi memang Nabi yang perintahkan dan tidak boleh orang merusak dari Islam. Makanya negara Islam dihukum mati. Kalau ada bilang, wah kalau gitu tidak ada kebebasan beragama. Ada kebebasan beragama, maksudnya satu, orang di luar Islam tidak boleh dipaksa masuk Islam. Dua, saudara, seseorang itu semenjak dari kecilnya dia bebas untuk menentukan dia mau ikut agama yang mana. Tapi begitu dia sudah di Islam, dia masuk Islam, haram dia keluar dari Islam. Tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh kebebasan yang kebablasan. Jadi ada kebebasan, tapi tidak boleh kebablasan. Baik. Apa beda sholat duha dan sholat israf? Secara umum sholat israf itu disebut juga sholat duha, ya Allah. Baik. Ini ada lagi pertanyaan, kalau Syiah dianggap sesat dan bukan dari Islam, mengapa pemerintah Saudi membenarkan kaum Syiah menaikkan haji ke tanah suci? Ini sudah saya jawab tadi, bahwa Syiah, saudara, yang bulat itu kafir dan tidak boleh masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adapun yang Rafidhah itu sesat, tapi ulama tidak ada mengkafirkan, sehingga mereka tidak ada yang larang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ada pun Syiah yang bukan bulat, bukan Rafidhah, maka mereka saudara muslim kita yang mesti kita hormati dan perlu kita hargai dan kita ajak diskusi. Menghormati bukan berarti kita sepakat. Nah, itu sebagaimana tadi saya cerita, kita menghormati Asy-Syahid Al-Imam Al-Buti bukan berarti kita sepakat dengan semua pendapatnya. Jadi ada pendapat-pendapatnya yang kita tidak sepakat, ada pendapat-pendapatnya yang kita tidak setuju, tapi bukan berarti serta-merta kita boleh mengkafirkan, menyesatkan atau mencaci-macinya. Kecuali kalau perbedaan itu menyangkut usul, bukan menyangkut furu. Kalau menyangkut furu, maklumin aja, saudara. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita meminta tolong kepada orang yang mempunyai indera keenam? Misalnya kita kehilangan barang, dia bisa mengetahuinya, atau sebuah masalah dalam keluarga, katanya dia bisa memperbaikinya. Biasa jalan dalam menjalankan ritualnya, dia meminta sebuah telur ayam dan telur bebek, satu untuk ditanam, satu untuk dibakar, beserta ayam sang ahlian jantan, dan bersinari juga, melakukan syarat, kulitan juga, puasa, saya ingin tanyakan itu, termasuk perbuatan syirik. Saya sudah pernah jawab, saudara, berkali-kali, bahwa kita berobat alternatif, silakan. Alternatif dengan herbal sangat bagus. Alternatif dengan minuman atau bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran maupun hadis juga sangat bagus. Tapi kalau sudah alternatifnya aneh-aneh, tinggalkan. Jangan sampai Anda nanti terjerumus ke tempat yang lebih jauh karena bisa merusak akidah. Nah, ini barusan pertanyaan termasuk yang aneh nih. Nah, walaupun dia sholat, walaupun banyak wirid, jadi gak usah ikutin yang aneh ya Tuhan. Baik. Allah telah menentukan takdir kita dari lahir hingga wafat, apakah kita baik atau jahat. Jadi untuk apa kita menjalankan perintahnya kalau Allah telah menentukan nasib kita? Jawabnya, saudara, tugas kita bukan untuk menunjuk di lahir mahfuz apa nasib kita. Itu urusan Allah. Ada yang tahu tentang nasibnya? Tidak ada. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah wajib taat kepada Allah. Titik. Nah, karena itu jalankan saja kewajiban kita. Tidak usah nanya-nanya yang bukan kewajiban kita. Saya rasa jelas itu, saudara. Baik. Kemudian, dan itu pernah saya jawab ini dulu waktu membahas pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Istri yang dalam masa iddah ditinggal mati, apakah boleh menghadiri majlis taklim atau undangan pernikahan? Saudara, istri perempuan yang masih dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suami selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Kalau tidak darurat, jangan keluar rumah. Darurat seperti apa? Darurat seperti dia harus ke rumah sakit, tak sakit, atau darurat umpamanya seperti dia harus membawa orang tuanya atau menolong orang tuanya atau menolong keluarganya sedang kesusahan yang tidak ada bisa untuk menolongnya kecuali dia yang mesti datang dan seterusnya, atau dia seorang perempuan pekerja. Ini di Indonesia ini nggak ada cuti iddah, nggak ada, saudara. padahal semestinya ada cuti iddah. Nah, di Indonesia tidak ada. Kalau dia tidak masuk kerja, dia dipecat. Nah, sementara selama ini tulang punggung keluarga, suaminya sudah meninggal, tentu jatuh ke dia. Dia mesti kasih makan anaknya, terpaksa dia kerja. Tapi ingat, dia jangan bersolek, jangan berdandan. Datang ke tempat kerja, di waktunya selesai kerja, pulang. Jangan bicara ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kecuali darurat, kecuali terpaksa. Jadi hanya dibolehkan sekedar kebutuhan untuk kedaruratannya. Nah, kalau taklim, saudara, di zaman sekarang ini taklim bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Nggak mesti kita datang ke majelis taklim. Kalau memang sedang dalam masa iddah, lebih baik tunggu saja masa iddahnya. Nah, adapun soal taklim, dia bisa minta sama saudaranya untuk merekam apa yang diajarkan di sana, nanti di rumah dia bisa dengarkan. Dan untuk pernikahan bukan uzur, nggak usah pergi ke pernikahan kondangan dan lain sebagainya. Apakah lelang itu dibolehkan dalam Islam? Lelang termasuk lelang, maksudnya lelang di sini satu benda ditawarkan. Ini saya buka harga 1.000, yang di sana teriak saya 2.000, yang di sana teriak saya 3.000, yang di sana teriak saya 4.000. Itu dalam Islam nggak boleh ya, hukumnya haram. Nah, nggak boleh. Karena dia berlomba dalam harga atau menawar harga di atas penawaran orang lain, itu dalam Islam tidak boleh. Saya berikutnya, apakah di Mekah ada orang non Muslim seperti Kristen? Apakah di Mekah ada gereja? Jawabnya tidak ada. Nah, jangankan di Mekah, di seluruh Saudi Arabia gereja tidak ada. Di seluruh Saudi Arabia gereja tidak ada. Dan warga negara Saudi Arabia Kristen tidak ada. Ya, Kristen yang ada paling-paling turis yang datang, itu pun tidak boleh masuk Mekah maupun Madinah. Baik. Bagaimana sikap FPI atas kejadian orang Buddha di Rohingya membunuh orang Islam? FPI sedang bekerja. Kita dengan FPI sudah membentuk kamra komite kemanusiaan untuk membantu Rohingya. Bagi mereka yang ingin menyumbang, silakan untuk sampaikan sumbangannya melalui Ustaz Awid atau Ustaz Darjasri melalui Ustaz Awid atau Ustaz Sodi atau Ustaz Naman Panglima. Dan kita sudah mengumpulkan orang-orang Rohingya. Orang Rohingya juga sudah datang ke FPI. Kita sudah kumpul dengan mereka di Malaysia. Kita sudah bukakan jalan. Kita sedang mengatur bagaimana ke depan bisa ada jalan jihad di Rohingya. Karena di Rohingya sendiri umat Islam belum mau melakukan jihad, ya Allah. Itu yang jadi persoalan. Kita tidak bisa masuk ke sana, sementara yang punya negeri sendiri sampai saat ini belum memulai untuk jihad di Sabilillah. Bagaimana hukumnya kas masjid digunakan untuk kegiatan yang ada di dalam masjid, seperti banyak waktu Jumat, pengajian, dan lain sebagainya? Hukumnya boleh, karena itu sudah makruf. Kalau kita menyumbang masjid di Tromol, kita sudah tahu bahwa uang Tromol tersebut digunakan untuk segala kegiatan yang ada di masjid tersebut, termasuk bayar listrik, bayar air, termasuk juga untuk merawat masjid, untuk kebersihan, untuk keamanan, untuk kegiatan, dan seterusnya. Istri yang diceraikan suami tapi sudah berhenti haidnya, bagaimana cara menghitung masa iddahnya? Ini cukup panjang jawabannya, saya pernah bahas waktu itu, tapi insya Allah nanti akan kita ulangi lagi. Jadi, kalau seorang perempuan itu macam-macam iddahnya. Kalau ada yang iddahnya 3 bulan, ada yang iddahnya 3 kali masa suci, ada yang iddahnya 4 bulan 10 hari, ada yang iddahnya, ada yang tidak ada iddah sama sekali, dan seterusnya. Jadi itu nanti akan kita jawab pada babnya. Apa hukumnya jika seseorang memiliki ilmu kebatinan? Saya tidak paham apa yang dimaksud ilmu kebatinan. Kalau yang dimaksud ilmu kebatinan, ilmu bela diri dalam menggunakan yaitu energi yang ada di badannya, baik energi elektro yang ada di badannya atau nafas, tenaga dalam dan lain sebagainya, dan seterusnya seperti ilmu hikmah, asma dan lain sebagainya, selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak lagi sesuai dengan syariat Islam, maka ilmu kebatinan semua itu termasuk ilmu sihir, termasuk black magic. Na'udzubillah min dzalik. Saya pikir itu saja yang bisa kita jawab dari semua pertanyaan yang ada. Waktu sudah cukup malam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja. Awit, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Amin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa hadina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bika Allahumma tujuhu taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para asatidah yang sama kita cintai, dan segenap jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita di malam ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita dan segenap keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sama kita dengarkan maudhu' dari Habib Fakhri Jamaluddin, dari Kiai Haji Misbahul Anam, dari Kiai Haji Zainuddin Ali. Dan juga tadi ba'da maghrib ada pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan menjadi penambah ilmu pengetahuan kita semua. Amin. Dan menjadi catatan kebaikan yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bagi para ustaz yang menyampaikannya maupun kita mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini di meja saya setiap saya datang pertanyaannya banyak ini. Ini kalau ditanya dulu kapan ngajarnya. Setiap datang pertanyaan 20-30. Baik, nanti kelihatannya mesti sedikit dibatasi karena kita sudah lama tidak buka kitab makan takrir. Baik, kita mulai saja. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Yang pertama yaitu bagaimana status LDII. LDII itu adalah lembaga dakwah Islamnya Indonesia. Jawaban saya, jika LDII merupakan keterusan daripada Islam Jamaah yang pernah difatwakan oleh MUI sebagai aliran sesat, maka berarti LDII tetap aliran sesat. Kalau LDII merupakan keterusan atau kelanjutan daripada Islam Jamaah. Sebaliknya, kalau LDII sudah melepaskan segala bentuk akidah ajaran sesat Islam Jamaah dan memiliki paradigma baru dalam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mestinya, maka LDII tidak sesat. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan LDII sesat atau tidak sesat, kita harus melakukan kajian. Kita mesti periksa pengajiannya, periksa bukunya, lihat kembali ajarannya. Pokoknya kalau tetap seperti Islam Jamaah dulu, dia sesat. Kalau berubah dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mestinya, dia tinggalkan ajaran Islam Jamaah, berarti dia tidak sesat. Baik, jadi masih perlu dikaji. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa orang non-muslim dikasih kaya yang berlimpah, sedangkan orang Islam tidak dikasih kaya? Jawabnya, orang muslim yang dikasih kaya banyak, yang dikasih miskin juga ada. Orang kafir yang dikasih miskin banyak, yang dikasih kaya juga ada. Jadi pemberian siapa kaya siapa miskin itu merupakan hak Allah. Tapi kalau pertanyaannya, lalu kenapa orang sudah kafir tapi masih dikasih kaya? Orang sudah maksiat membangkang kepada Allah kan masih aja dikasih kaya oleh Allah. Jawabnya untuk mengulur yang bersangkutan. Semakin diulur, semakin sesat. Semakin diulur, semakin jauh daripada Allah. Dan tetap semuanya akan ada hisabnya nanti di pengadilan Allah. Nah, jadi gak usah cemburu kalau ada orang-orang kafir, ahli maksiat dikasih kaya oleh Allah. Gak usah, gak perlu mengatakan dicemburuin orang kafir. Mengapain kita cemburuin orang-orang yang maksiat kepada Allah? Nah, mestinya kita cemburu kalau ada orang dikasih kaya, berfaat kepada Allah. Nah, itu iri yang beda. Ada orang, Allah kasih kaya, dengan kekayaannya dia berbuat baik, dia sedekah, dia jadi orang soleh, dia bangun pesantren. Yang begitu boleh kita iri. Tapi irinya positif. Artinya positif, keren kita model kaya begitu. Tapi kalau orang kafir, diiringin mengapain? Mengiringin sama kafir, ya? Mengulis sama maksiatnya, na'udzubillah, min dalik. Nah, ini pertanyaan lagi. Doa-doa yang paling mustajabah di waktu apa? Dalam Islam banyak doa-doa waktu mustajabah, saudara. Doa setelah sholat, itu mustajabah. Doa di dalam sholat, itu juga mustajabah. Doa setelah zikir, itu juga mustajabah. Doa di tengah malam setelah tahajud, itu juga mustajabah. Jadi banyak sekali kesempatan Allah berikan kepada kita agar diijabah kita punya doa. Tapi intinya sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Jadi siapa berdoalah engkau kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doamu. Tapi jangan lupa falyastajibuni. Jangan lupa kata Allah, sambut dong seruanku. Jadi kalau doa mau diterima, sambutlah seruan Allah. Allah suruh sholat, ya sholat. Allah suruh puasa, ya puasa. Allah suruh jangan maksiat, ya jangan maksiat. Sehingga lebih mudah doa kita dikabulkan. Insya Allah. Nah, jadi itu yang perlu kita tahu. Pertanyaan yang berikutnya. Pengobatan dalam ajaran Islam selain medis, dokter, masih ada yang lain. Ada bekam, ada rukyah, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa sih itu rukyah? Rukyah itu mengobati seseorang dari penyakit yang dideritanya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, dengan menggunakan kekuatan ayat Al-Quran atau zikir yang diajarkan oleh Nabi atau para sahabat atau makhdur dari para ulama. Jadi sebetulnya intinya kekuatan ayat Quran, kekuatan zikir, kekuatan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. La yurubul bada illa bidua, atau la yurubul bada illa doa. Tidak ada yang berubah pada ketentuan Allah kecuali doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum inti daripada ibadah. Pertanyaan yang berikutnya, apa benar mandi 7 sumur itu termasuk surga? Saya enggak pernah dengar. Baik, yang berikutnya, apa hukum merokok? Saudara, soal merokok ini ada khilafiyah di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan merokok itu makruh. Tapi kebanyakan fuqaha mengatakan rokok itu haram. Saya ikut yang haram. Saya tidak ikut yang makruh. Nah, tapi karena ini persoalan khilafiyah, cara menghadapi orang yang merokok jangan dianggap seperti orang menenggak minuman keras. Karena menenggak minuman keras ulama sepakat haram. Jadi kalau ada orang menenggak minuman keras, kita nanti nenggak. Kita cegah, kita larang. Karena haramnya sepakat. Tapi kalau rokok, haramnya enggak sepakat. Nah kalau nggak sepakat, nggak boleh kita nahi muntah. Ada orang rokok, wah kafir. Rokok masuk neraka. Rokok besar-besar, nggak boleh. Mesti lewat dakwah. Jadi ingat, kalau yang munkarnya disepakati, silakan nahi muntah dengan tegas. Tapi kalau yang munkarnya tidak disepakati, harus lewat dakwah. Jadi kepada mereka yang merokok, jangan musuhin, deketin, dakwah, ajak supaya tidak merokok. Makanya kalau saya ditanya, Habib, hukum merokok apa? Saya jawab, haram. Nah, tapi Habib kenapa? Wah, ada laskar yang merokok, Habib tidak marah. Nah, kan haramnya mukanya dari sepakati. Tapi saya nasihati, supaya yang bersangkutan jangan merokok. Nah, dan kalau Anda mengaku murid saya, terus depan orang merokok, orang tidak percaya, itu murid Habib Rizik merokok. Walaupun diperlak, wah yang murid Habib Rizik, tidak akan percaya. Jadi nah, kalau dia tidak merokok, ikut, orang tidak percaya, sudah. Kira-kira jelas, sudah. Jangan saudara, Berhati-hati, jangan-jangan gampang ngambilin orang, saudara. Jangan-jangan, ahlu sunnah wal jamaah, ciri khususnya, tidak mudah untuk mengkafirkan sesama umat Islam. Hati-hati, nggak boleh. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Jika saya tinggal di kosan orang non-muslim, terus saya melakukan ibadah sholat di rumah non-muslim tersebut, apakah ibadah saya sah dan diterima oleh Allah? Kos mentrak di rumah orang kafir, hukumnya sah, boleh. Itu termasuk urusan muamalah. Setelah kita sewa, kita ibadah di situ, kita sholat, sah, tidak ada masalah. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana kalau si kafir ini piara anjing? Ya, kita bikin batasan, jangan masuk ke kamar kita, jangan masuk ke tempat di mana kita ibadah. Kita bikin batasan, kita jaga kebersihannya. Selama tempat kita sholat, kita mampu untuk menjaga kebersihannya, ibadah kita sah, dan mudah-mudahan dengan ikhlas tetap diterima oleh Allah. Amin. Apakah boleh kalau kita undang orang non-muslim di acara keagamaan kita, seperti maulid nabi dan lain sebagainya, begitu juga sebaliknya. Apa kita boleh menghadiri acara keagamaan mereka? Orang Islam hadir di acara keagamaan orang kafir, hukumnya haram. Hadir Natal, hadir Pasca, hadir Nyepi, tidak boleh, mutlak haram. Lalu bagaimana kalau orang kafir pengen hadir acara keagamaan umat Islam? Boleh. Itu bukan urusan kita, yang penting dia tidak masuk masjid. Kalau masuk masjid, tidak boleh. Bahkan, di dalam aktual para ulama, kalau orang kafir agak memasuk ke dalam masjid untuk kenal Islam, mau tahu Islam, mau belajar Islam, tidak boleh dilarang. Habis dia dengerin, sekali lagi, dua kali lagi, tiga kali dia masuk Islam, silakan. Yang tidak boleh itu kalau masuk tanpa keperluan. Nah, masuk cuma duduk-duduk aja, masuk karena ada teman, itu tidak boleh. Haram, orang kafir dimasukkan ke dalam masjid. Tapi kalau maksudnya mereka karena ada satu keperluan bisa mengajak mereka untuk masuk Islam, itu dalam kondisi tertentu dibolehkan. Jadi kalau ada peringatan maulid di jalanan, ada orang-orang non-Islam ikut hadir, biar aja mereka hadir, jangan diusir. Siapa tahu setelah mereka mendengarkan dakwah, mereka masuk. Jadi jangan dilarang, jadi beda. Jadi orang Islam hadir di acara keagamaan orang kafir, haram, tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti kita yang masuk agama mereka. Tapi kalau mereka yang hadir di acara keagamaan kita tanpa melanggar nilai-nilai kesucian kita, silakan. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah masuk ke dalam ajaran Islam. Yang berikutnya, jika kita tinggal di kampung yang mayoritasnya non-muslim, apa yang kita lakukan dan jaga agar kita tidak terpengaruh oleh ajaran agama non-muslim? Ya tentunya kalau kita tinggal di satu negeri, satu kampung yang mayoritas non muslim, ya jadilah seorang muslim yang baik. Tunjukkan kebaikan agama kita dengan akhlak kita, dengan keramahan kita, dengan kelembutan kita. Kita tetap bekerja sama dengan mereka menjaga keamanan kampung, ketertiban kampung. Tapi jangan lupa bentengi diri kita dengan iman dan ilmu. Nah supaya kita tidak terpengaruh dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, mudah-mudahan kita terbentengi. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah menurut hukum Islam dalam pembagian hak waris? Apabila ada salah satu ahli waris yang sudah meninggal dunia, apakah masih mempunyai hak waris atau tidak, atau hanya mendapatkan hak setengahnya saja? Saudara, kalau seseorang meninggal dunia punya ahli waris, katakan 5 anak, belum sempat dibagikan, salah satu anaknya meninggal, maka anak yang meninggal tetap mendapatkan warisan. Kenapa? Karena waktu bapaknya yang punya warisan meninggal, dia masih hidup. Kecuali satu orang punya anak 5, bapaknya belum meninggal, dia anak sudah meninggal yang pertama. Setelah itu baru bapaknya meninggal, maka anak yang meninggal duluan tadi bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia meninggal lebih dulu daripada bapaknya yang punya warisan. Ini ilmunya panjang sekali. Nah, itu mesti dipelajari secara khusus. Baik, berikutnya, apa hukumnya bekerja di bank? Ini sudah kita bahas dalam panjang lebar. pada pengajian-pengajian yang lalu bahkan sudah 2-3 kali dibahas. Bagi mereka bekerja di bank Islam, halal dan thayyibah. Bagi mereka bekerja di bank riba, saudara, hukum bank riba sudah saya rincikan. Kalau Anda punya kerjaan lebih baik, pindahlah ke pekerjaan yang lebih baik dan lebih baik daripada Anda tetap bekerja di bank riba. Tapi kalau Anda keadaan darurat, dari kerja susah, saudara, tidak kenapa Anda sekedar bertahan untuk mempertahankan kehidupan, tapi begitu Allah berikan peluang tekad, yaitu untuk bisa mendapatkan kerjaan yang halal, tinggalkan itu bank riba, saudara. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apa hukumnya sholat dengan memejamkan mata? Sholat dengan memejamkan mata, kalau tidak ada keperluan, hukumnya makruh. Tapi kalau ada keperluan, seperti apa? Dia kalau melek gak khusyuk. Dia kalau melek gak ada gangguan. Matanya jelalatan. Justru kalau dia merem, dia lebih khusyuk. Tidak apa-apa, tidak makruh. Makruhnya hilang, sudah. Sebab sunnahnya sholat bukan merem. Tapi mata kita memandang ke tempat sujud kita. Itu sunnahnya. Nah kalau kita merem, berarti kan kita gak laksanakan sunnah. Makanya sholat memejamkan mata, sebetulnya makruh. Tapi kalau kita melek, mata jelalatan. Melek ada lari-larian. Melek di tempat sujud kita ada gambar yang bikin kita jadi tidak konsentrasi. Kita merem, tidak apa-apa. Berarti meremnya ada keperluan, ada hajat. Apa hukumnya tulabul ilmi via internet? Yang namanya menuntut ilmu harus lewat guru. Jadi soal Anda membaca internet, Facebook, Twitter, baca kitab sendiri, enggak dilarang. Tapi untuk memahami persoalan, tetap wajib melalui guru. Anda belajar dari kitab boleh tidak? Boleh! Tapi tetap mesti dituntun guru. Anda belajar dari internet boleh tidak? Boleh! Tapi tetap harus dituntun guru. Jadi jangan sekali-sekali belajar tanpa guru ya, kawan. Berbahaya, apalagi ilmu agama. Nanti kalau kita tidak mendapatkan guru, setan jadi gurunya. Setan bisikit. Kita merasa sudah pintar sendiri, ngerti Quran, ngerti hadis, ternyata pemahaman kita salah. Apa hukumnya sholat yang diimami oleh orang yang rusak bacaannya? Ya tidak boleh. Masa orang yang bacaannya rusak justru jadi imam? Jangan. Orang yang bacaannya rusak, orang yang bacaannya tidak betul, orang yang tidak bisa baca, jangan dikasih jadi imam. Jadi kalau yang namanya bicara soal imam, ya umunat akro'uhum, di kita bilang orang yang boleh jadi imam sholat, orang yang paling pintar baca Qur'annya, yang paling ngerti tentang Qur'annya. Nah kalau ada beberapa orang sama-sama bagus soal Qur'an, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Itulah. Yang paling pintar hadisnya, saudara. Soal Qur'annya sama mereka, hadisnya dia. Nah kalau Qur'annya sama pintar, hadisnya sama pintar, siapa yang berhak jadi imam? Yang paling ngerti hukum agama. Nah jadi ada tingkatannya, yang rusak bacaan yang menjadi imam. Bagaimana sikap kita membalas salam non-muslim? Ada orang kafir mengatakan assalamualaikum. Boleh dijawab? Boleh. Bagaimana jawabnya? Waalaikum. Sudah, tidak usah pakai salam. Jawab waalaikum. Jangan dijawab waalaikumsalam. Jangan. Jawab waalaikum. Titik. Bolehkah sengaja menampakkan amal soleh agar ditiru? Sudah ada. Menampakkan amal soleh supaya dipuji nggak boleh. Menampakkan amal soleh untuk riya tidak boleh. Menampakkan amal soleh untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar bisa mengikuti perbuatan baik tersebut, itu termasuk dakwah. Itu termasuk dakwah. Dakwah bilhal. Yang penting kasihnya hanya mencari ridha Allah. Bagaimana hukumnya sholat tanpa menggerakkan bibir, cuma baca dalam hati? Untuk yang rukun sholat tidak boleh. Jadi rukun sholat rukunnya apa? Takbir atau ihram. Mesti ada suara yang keluar dari makhraj kita. Allahu Akbar. Minimal kuping kita dari diri kita sendiri yang dengar sudah. Minimal kita punya diri dengar suara kita, walaupun sebelah kita tidak dengar. Tapi kalau dia tidak gerakin bibirnya, cuma dalam hati, tidak sah. Begitu juga baca surat Al-Fatihah. Jangan baca dalam hati. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Baca. Kita disuruh baca, bukan disuruh pikir dalam hati. Sama itu kalau ada baca dalam hati, tidak sah. Harus dibaca di mulutnya, minimal dirinya sendiri yang mendengarkan. Baik. Bagaimana pandangan Habib tentang fenomena jilbab fashion dan modis yang saat ini digandrungi kebanyakan remaja muslimah? Sudah, banyaknya orang memakai jilbab tentu kita sambut baik. Tapi umat Islam harus paham apa yang dimaksud jilbab. Yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang menutup seluruh aurat perempuan. Jadi bukan kerudung saja, bukan. Semua aurat perempuan tertutup, itu namanya jilbab. Dengan syarat, satu, kirinya tidak pendek. Karena kalau pendek tidak mungkin menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Walaupun bahannya tebal, nutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Kalau perlu pakai jadah, muka tidak kelihatan, tapi ketat. Badannya dari bawah sana dan bawah sini. Itu bukan jilbab. Syarat yang ketiga, tidak tipis. Tidak tipis. Tipis. Walaupun dia tutup dari kepala sampai kaki, walaupun pakai jadar, kalau tipis, itu bukan jilbab. Syarat yang keempat, jangan berlebihan. Nah ini dia yang banyak fashion model ini. Berlebihan. Bahannya udah bagus, saudara, tidak tipis, tidak ketat, tidak pendek, tapi berlebihan. Dia berlebihan untuk apa? Dia berlebihan dengan pakaian fashion dan modisnya yang berakibat munculnya fitnah, saudara. Dia menjadi sumber perhatian, semua mata memandang kepada dia karena pakai fashion yang begitu menarik, ya saudara. Jadi sumber fitnah. Nah kalau sudah jadi sumber fitnah, hukumnya menjadi haram. Jadi itu aja, ingatin yang namanya jilbab. Sekali lagi saya ulangi, pakaian yang menutup seluruh aurat perempuan dengan ciri tidak pendek, tidak ketat, tidak tipis, dan tidak mengundang fitnah. Kalau itu sudah memenuhi syarat, silakan untuk memakai daripada aneka ragam jilbab untuk kalangan muslimah. Berikutnya, yang mulai ini masih ada lagi. Baik. Berikutnya, dalam menuju NKRI bersyariah, saya lihat Habib kurang antusias tatkala dicalonkan menjadi presiden. Apakah Habib punya alasan sendiri atau punya calon lain? Sudah, saya tidak sedang kampanye saya jadi presiden. Saya tidak sedang kampanye saya jadi pemimpin. Saya sedang kampanye syariat Islam. Saya sedang kampanye bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini menerapkan syariat Islam. Siapapun presidennya yang mau tunduk kepada syariat Islam. Jadi terlalu pagi, belum apa-apa, kita sudah bicara untuk mencalonkan si A, si B, apalagi mencalonkan diri sendiri. Tidak etis, kurang akhlak. Nah, jadi sekali lagi, itu bahkan bisa nanti mengganggu keikhlasan niat kita. Maka itu saya ingatkan semua, kita bukan kampanye capres, kita bukan kampanye untuk figur, kita bukan kampanye untuk diri kita, tapi kita kampanye bagaimana syariat Islam itu ditegakkan. Maka saya tidak pernah peduli siapapun yang mau jadi presiden di Indonesia, selama dia mukmin, bertakwa kepada Allah, siap tegakkan syariat, akan saya dukung habis-habisan. Siapapun dia, dari partai manapun dia, kalau sudah punya komitmen begitu, kita wajib untuk mendukung yang bersangkutan. Maka itu mari sama-sama kita kampanye untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Baik. Pertanyaan berikut, doa sujud apa ketika kita sedang membaca Al-Quran? Terdapat ayat sajdah. Dan kalau kita tidak bisa doanya, apa yang harus kita baca? Terima kasih. Jadi kalau ada orang baca ayat sajdah dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam sholat, dianjurkan untuk sujud tilawah. Seperti kalau baca wasjud wa qtarib Sebelum rukun kita sujud dulu. Allahu Akbar. Nah yang dibaca sajadah wajhiyah lillazi fatarahu wasatta sam'ahu wa basarahu. Itu jadi artinya kalau enggak bisa baca bagaimana? Enggak apa-apa kita puji dengan subhanallah. Enggak apa-apa kita puji dengan maha suci Allah. Artinya aku ini sujud kepada Allah yang maha suci yang telah menciptakanku, yang telah memberikan daripada aku pendengaran, mata, dan sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baiknya yang menciptakan. Nah itu dianjurkan. Baik, yang berikutnya ini doa. Yang berikutnya, saya sebagai jamaah ingin bertanya, kapan Habib melanjutkan pembahasan kitab Matan Takrib dan Kifayatul Ahyar? Ini dia pertanyaan. Nah, kita kalau udah banyak pertanyaan, baik, kita akan upayakan 1-2-3 minggu ke depan akan kita mulai lagi Matan Takrib. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dulu, buka Matan Takrib dulu, baru kita tanya jawab seperti biasa. Insya Allah. Nah baiklah, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang sangat penting. Saya akan jawab setelah kita baca qasidah. Dan hari ini, malam ini saya punya tamu istimewa. Duduk di sebelah kiri saya. Ini Akina Al-Fadil, Dr. Yakono Abdul Rahim. Nah, beliau dulu lama kuliah di Pakistan. Kemudian ngambil doktor di Malaysia. Tapi saat beliau ke Pakistan, beliau juga lama bergabung dengan Mujahidin di Afghanistan. Jadi beliau tahu bagaimana pola pikir mereka, bagaimana Mujahidin itu berjuang. Dan beliau termasuk yang prihatin kalau pada saat ini orang begitu mudah saling mengkafirkan sesama umat Islam. Nah, sebelum nanti beliau bisa berikan kesempatan untuk bisa memaparkannya buat kita semua, maka kita minta Haji Alwi untuk membacakan yaitu qasidah anti korupsi. Dibagi-bagi. Sudah dapat semua, coba dibagi-bagi. Silakan langsung dibagi-bagi. Ini bantu, bantu. Jangan ada diri sendiri, coba bantu, bagi-bagi. Sebab di sini saya lihat Ustaz Arif paling anti korupsi. Jadi yang anti korupsi, coba dibagi-bagi. Sudah lagi lagi, sudah ini sudah tidak nak keluar. Ini sudah satu keluar.